Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Suratul Ma'un disebut Suratul Ma'un karena pada akhir ayat Allah Jalla wa'ala menyebutkan wa yamna'unal ma'un, dan Suratul Ma'un ini berselisih para ulama tafsir apakah surah ini termasuk makkiyah atau madaniyah. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa surah ini adalah suratun makkiyah. Itu diriwayatkan dari Atha, dari Jabir, dan salah satu dari pendapat Ibnu Abbas. Ada pula yang mengatakan bahwa surah ini madaniyah. Dan itu juga diriwayatkan dari Ibn Abbas dan dikuatkan oleh Qatadah rahimahumullahu ta'ala. Namun bagi siapa yang melihat kandungan yang disebutkan di dalam surah ini yang lebih tepat sasarannya dialahkan kepada orang-orang munafikin. Sasarannya diarahkan kepada orang-orang munafikin. Sementara di Mekah belum diketemukan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu mulai munculnya ketika di Madinah pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah bersama dengan para sahabat, dan semakin nampak kekuatan kaum muslimin maka muncullah orang-orang yang mereka menampakkan diri sebagai muslim karena mereka takut kepada Islam, namun di dalam hati-hati mereka, mereka masih menanamkan kekufuran, kufur terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang nampak wallahu ta'ala alam, surah ini lebih dekat kepada surah Madaniyah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yadu'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladhina hum 'an salatihim sahun, alladhina hum yura'un, wa yamna'unal ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Berkata al-mufassir hafizahullah ta'ala, ara'aita hala dhalika alladhi yukadzibu bil-ba'ath wal-jaza. Apakah engkau melihat keadaan, atau ara'aita bimakna alimta, apakah engkau mengetahui keadaan orang yang mendustakan al-ba'ats wal jazaa'? Yukadzibu bid-din, yang dimaksud bid-din, ad-din di sini adalah al-ba'ats wal jazaa', hari kebangkitan dan hari pembalasan. Ya, ad-din, yang dimaksud ad-din yakni al-jaza, pembalasan, kama tadinu tudam, sudah pernah kita bahas pada saat kita menjelaskan suratul Fatihah, maliki yaumiddin. Ad-din yang dimaksud di sini adalah al-jaza, ya, yaumul din yani yaumul qiyamah, yaumul ba'ats, hari di mana manusia akan dibalas dengan apa yang mereka perbuat ketika di dunia. Dan pada ayat yang pertama ini disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah bahwa ada kalimat yang terhapus. Takdirnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin amusibun huwa am mukhti. Amusibun huwa am mukhti. Apakah engkau mengetahui orang-orang mendustakan hari kiamat itu? Apakah dia benar atau salah? Apakah dia benar atau salah? Nah, ada yang memahami demikian. Apakah engkau melihat atau apakah engkau mengetahui keadaan orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan itu, hari pembalasan, hari kiamat? Apakah keyakinan mereka itu benar? Maka tentu jawabannya adalah batil. Jawabannya adalah mereka berada di atas kebatilan, mereka berada di atas kekufuran, yang menunjukkan bahwa siapa saja yang mengingkari adanya hari kebangkitan, yang mengingkari adanya hari akhirah, yang mengingkari adanya hari kiamat, maka itu merupakan tanda kekufuran seseorang. Nah, berselisih para ulama tentang surah ini diturunkan kepada siapa. Ada yang mengatakan diturunkan kepada Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ada juga yang mengatakan bahwa diturunkan kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Dan diriwayatkan dari Ibn Abbas, beliau mengatakan diturunkan kepada seseorang dari kalangan munafikin. Dan memang kalau kita membaca lanjutan dari ayat-ayat yang disebutkan dalam suratul Maun, ini arahnya kepada orang munafik, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ. Lalu kemudian disebutkan sifat-sifatnya. Apa sih cirinya orang-orang yang suka mendustakan hari kebangkitan itu? Mereka yang suka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan adanya hari akhirah, hari pembalasan, hari di mana seorang akan dibalas apa yang mereka perbuat. Apa tanda-tanda mereka? Fadzalika allazi yad'ul yatim. Maka orang yang seperti itulah tandanya adalah allazi yad'u. Yad'u dalam bahasa Arab artinya yadfa'u, menolak. Ya. Yad'ul yatim ay yadfa'ul yatim. Yang menolak anak yatim. Ya. Tidak diberikan haknya. Yang dimaksud al-yatim alladhi mata abuhu wa huwa saghir. Yang dimaksud anak yatim yaitu yang ayahnya meninggal dalam keadaan dia belum mencapai usia balig, masih kecil. Nah, adapun kalau ibunya meninggal itu tidak disebut yatim. Kapan dia disebut yatim? Kalau dia ditinggal oleh ayahnya sementara dia belum mencapai usia balig, maka dia disebut yatim. Fadzalika allazi yad'ul yatim. Maka itu orang yang demikian adalah orang yang menolak anak yatim. Yad'u. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yud'una ila nari jahannama da'a ay yudfa'una. Pada hari mereka akan didorong kepada neraka jahannam. Ya, du'ul yatim yang menolak anak yatim. Tidak ingin memberikan hak anak yatim. Ya. Mau menguasai hartanya. Menzalimi anak yatim. Dia diberi amanah untuk menyimpan harta anak yatim tersebut. Lalu kemudian dia memakannya tanpa hak. Nah. Allah Jalla wa'ala berfirman, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kulun fi butunihim nara, wa sayasluna sa'ira. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, wa sayasluna sa'ira. Orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan cara yang zalim, itu sama saja mereka memakan, memasukkan ke dalam perut-perut mereka itu api, dan mereka akan dilemparkan ke dalam neraka sa'ir, waliyadu billah. Haram. Coba lihat ini. Kekufuran itu mewariskan akhlak yang buruk. Ya, akhlak yang bejat. Akhlak yang sangat rendah. Subhanallah. Sudah kufur. Sudah ingkar kepada yaumul ba'ats. Yang membawa mereka semakin buruk akhlaknya karena mereka menyangka bahwa tidak ada hari pembalasan. Hidup itu adalah kehidupan dunia semata. Selesai kehidupan dunia sudah. Tidak ada lagi hari yang berikutnya. Tidak ada lagi kemudian seorang akan dibalas. Sehingga masa bodoh dia. Dia mau menzalimi orang terserah dia. Wallahul musta'an. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Orang yang menolak anak yatim, tidak memberikan haknya, menzaliminya, ingin menguasai hartanya. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wa la yahuddu. Yahuddu ay yahuth. Al-haddu maknanya al-hath, menganjurkan, mendorong. Wala yahuddu ay wala yahuddu ghairahu. Dia tidak menganjurkan orang lain ala ta'amil miskin, untuk memberi makan kepada orang miskin. Ay ala it'amil muhtaji alladhi la yamlikuhu ma yakfihi wa yasuddu hajatahu. Dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang yang membutuhkan, disebabkan karena orang ini tidak memiliki kecukupan dalam nafkahnya dan menutupi kebutuhannya. Fa kaifa lahu ay yut'imahu bi nafsihi. Ya, maka bagaimana mungkin dia akan memberi makan pada orang miskin dari dirinya sendiri? Nganjurkan orang saja enggak, apalagi dia mau memberi makan orang miskin, enggak sama sekali. Ya, maka di sini kata para ulama, wala yahuddu ala ta'amil miskin, menunjukkan sangat buruknya akhlak orang ini. Ya, saking buruknya akhlaknya, bukan hanya dia tidak mau memberi makan kepada orang yang membutuhkan, orang miskin, nganjurkan orang itu tidak. Kadang-kadang kan ada orang bakhil, tapi dia masih punya sedikit kebaikan. Apa kebaikannya? Dia nganjurkan orang. Ya akhi, sedekah sekian, ini orang miskin. Ini orang miskin, kasihkan dia. Ini orang butuh. Nah, ente punya kelebihan, kasihkan dia. Tadi kamu ngasih apa? Dia enggak kasih apa-apa. Hah? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Kalian menyuruh orang untuk berbuat kebaikan, tapi kalian lupa terhadap diri kalian sendiri. Nah, tapi dari sisi dia mengajak orang kepada kebaikan, ini kebaikan. masih ada kebaikannya. Tapi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam ayat ini adalah seorang yang memiliki akhlak yang sangat-sangat bejat, luar biasa. Jadi bukan hanya dia tidak memberi makan pada orang yang membutuhkan, untuk menganjurkan orang lain saja tidak. Alangkah kikirnya, alangkah bejatnya sifat orang yang seperti ini. Wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Nah, ketika dia punya kemampuan, dia tidak memberi makan. Ya. Ketika dia dalam keadaan sulit pun, dalam artian dia tidak mampu memberi makan kepada orang miskin, dia tidak pernah menganjurkan orang lain untuk memberi makan. Jadi di sini ya kawan, perhatikan. Dia telah melakukan dua kesalahan. Bakhil terhadap dirinya, dan bakhil dalam mendakwahkan kebaikan kepada orang lain. Maka dia melakukan dua kesalahan fatal. Nah, hal ini mirip dengan keadaan seorang orang yang dia melakukan atau dia meninggalkan satu kewajiban, lalu kemudian dia tidak mengajak orang lain untuk mengerjakan kewajiban tersebut. Nah, karena ada orang yang mengatakan, waduh, saya sendiri belum bisa melakukan kewajiban itu, bagaimana mungkin saya akan mengajak orang untuk melakukannya? Oh, kalau begitu saya enggak mau ngajak dulu sampai saya melakukannya. Ini kesalahan. Kenapa? Karena kalau dia tidak mengajak kepada orang lain untuk melakukan kewajiban itu, maka dia terjatuh dalam dua kesalahan. Dia sudah meninggalkannya, tambah lagi dia tidak mengajak orang lain untuk melakukannya. Kalau dia mengajak kepada orang lain untuk melakukan kebaikan itu, dan sementara dia tidak melakukannya, dia masih melakukan satu kesalahan. Nah, meskipun itu merupakan kesalahan yang besar. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa engkau mengucapkan sesuatu yang kamu tidak melakukannya? Sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak, kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tidak lakukan. Nah, ini besar kemurkaan Allah. Tapi lebih besar lagi, dia tidak mengajak dan dia tidak meninggalkan kemungkaran atau dia meninggalkan kewajiban. Nah, ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Nah, subhanallah. Dengan kekufuran menyebabkan akhlak seorang semakin rendah dan rendah. Sebaliknya dengan Islam, seorang akan menjadi mulia. Seorang akan mengerti yang mana yang dimaksud dengan al-akhlaqul karimah. Tinggal dia mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kudwahnya, sebagai suri tauladannya. Nah, fawailul lil musallin. Kemudian pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailun lil musallin. Fawailun, kata al-mufassir, fawailun ay fa'adzabun syadidun. Siksaan yang keras. Bagi siapa? Lil musallin, bagi orang-orang yang salat. Nah, oleh karena itu jangan berhenti sampai di ayat yang keempat. Maknanya jadi buruk. Celaka. Azab bagi orang-orang yang sholat. Ayat yang berikutnya itu adalah sifat orang-orang yang celaka yang mereka itu sholat seperti apa? Alladzinahum an sholatihim sahun. Alladzinahum, yaitu mereka-mereka yang an sholatihim, dari sholat mereka, lahun. Sahun maknanya lahun. mereka lalai dari sholat-sholat mereka. Ya. Kenapa kok mereka lalai dari sholat-sholat mereka? Disebutkan ciri orang-orang yang lalai dari sholatnya, ay la yuqimunaha ala wajhiha. Mereka tidak menegakkan sholat itu sebagaimana mestinya, wala yuaddunaha fi waqtiha, dan mereka tidak menunaikan sholat itu pada waktunya. Ini. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat sholatnya orang-orang munafik. Sholatnya orang-orang munafik itu ya seperti ini. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang dari sholat mereka itu lalai. Nah, sebagian ahli tafsir mengatakan, kenapa mereka dikatakan an salatihim sahun? Karena ketika mereka sholat, sholat tidak mengharapkan pahala. Dan ketika mereka meninggalkan sholat pun tidak takut terhadap siksaan. Nah, huwal musalli alladhi idza fa'alaha lam yarju thawaban wa idza tarakaha lam yakhsha 'iqaban. Kalau dia mengerjakan sholat, tidak ada harapan pahala. Dia sholat hanya untuk diperlihatkan pada orang lain. Ini orang-orang munafik yang seperti ini. Ya. Dan kalau dia meninggalkan pun, tidak ada sesuatu yang dia khawatirkan. Dia tidak mengkhawatirkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia sholat untuk manusia. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Ini mereka. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa ciri-ciri orang-orang yang sholat lalai dari sholatnya adalah mereka yang mengakhirkan dari waktu yang semestinya mereka kerjakan. Ya, sengaja diundur-undur waktu. Padahal memungkinkan bagi dia untuk dia kerjakan pada waktu yang paling afdal. Namun dia sengaja mengundur-undur, mengakhirkan waktu sholat. Seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Itu adalah salatnya orang munafik. Itu adalah salatnya orang munafik. Itu adalah salatnya orang munafik. Jalasa yarqubus syams hatta idza kanat baina qarnai syaitan shalla fa naqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia duduk melihat matahari. Jadi telah masuk waktu asar. Begitu masuk waktu asar, dibiarkan terus, masih dia bermain-main, terus dia bersenda gurau sampai mendekati terbenamnya matahari, lalu kemudian dia bercepat-cepat untuk sholat. Dan ketika dia sholat, mengerjakan sholat 4 rakaat asar, fanaqara arba'an, seperti ayam menotok makanannya, mematuk makanannya, terus tidak ada tumakninah dan seterusnya, dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Ada orang sholatnya seperti ini keadaannya. Ya, benar-benar dikesampingkan, bukan sebagai sesuatu yang utama baginya. Ini sholatnya orang munafik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Walhamdulillah, kata Atha rahimahullah, alhamdulillah alladhi qala an salatihim wa lam yaqul fi salatihim. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan an salatihim, Allah tidak mengatakan fi salatihim. Karena kalau fi salatihim sahun, ini enggak ada yang bisa lepas. Hah? Di dalam sholat kadang-kadang lalai, ya kan? Biasa enggak? Kadang-kadang seorang ngerjakan sholat, di dalam sholat rakaat pertama. Nah, yang difikir makanan apa nanti ya waktu siang ini, kira-kira kita makan apa? Pernah enggak ketika salah seorang kita sholat, lalu kemudian yang difikirkan kelihatannya ba'da zuhur nanti ini ada undangan di masjid. Kelihatannya makan-makan, nasi kahan. Yang difikir makanannya. Iya kan? Nah, dan itu sering, kadang-kadang, nah, bahkan sering menimpa di antara kita. Itu namanya sahu, ya. Itu namanya sahu, sahu di dalam sholat. Dan itu termasuk di antara waswas syaitan, di mana syaitan akan berusaha memalingkan orang yang sedang sholat dari kekhusyuan, karena dituntut dalam sholat adalah khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, tapi syaitan akan berusaha agar kemudian orang sholatnya memikirkan yang lain. Udhkur kada, udhkur kada, udhkur kada. Lima lam yakun yadhkur. Ingat ini, ingat itu, ingat ini. Sesuatu yang sama sekali tidak terfikirkan. Hatta la yadrikam sholat. Sampai dia tidak tahu berapa rakaat yang dikerjakan sholat. Ya, karena badannya di masjid melakukan gerakan-gerakan sholat, tapi pikirannya di pasar, pikirannya di tempat-tempat yang lain. Ini sering menimpa kita. Wallahul musta'an. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah kecuali apa yang kita melakukan sholat itu dalam keadaan kita betul-betul memikirkan, mengingatnya, khusyuk. Ya, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Kamu tidak akan mendapatkan bagian salatmu kecuali apa yang kamu fikirkan dalam salat itu. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka ma'asyiral akhwat rahimakumullah, ya, dituntut seorang khusyuk dalam salat. Bahkan itu ruhnya salat. Namun subhanallah, kadang-kadang tidak disengaja. Jadi fi sholatim sahun itu adalah sesuatu yang kadang-kadang kita tidak sadar, tidak sengaja. Nah, lalai, terlupakan. Bahkan tidak terlepas para sahabat. Bahkan pernah menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mendapatkan hadiah pakaian, ya kan, dari Abu Jahm. Walhasil pakaian itu terlalu banyak coraknya. Ada motif-motifnya yang menyebabkan ketika Rasulullah SAW memakainya terganggu sholatnya. Selesai sholat beliau membuka pakaian tersebut, lalu beliau mengatakan, tolong kembalikan ini kepada Abu Jahm. Waktuni bi ambijaniyati Abu Jahm. Fa innaha alhadni ani falam sholati. Karena sesungguhnya pakaian ini tadi menyebabkan aku lalai dari sholatku. Menyebabkan aku lalai dari sholatku. Nah, sebagai manusia, masya Allah, kalau sholat ya, berpakaian bukan hanya menyebabkan dia lalai, tapi menyebabkan orang lain lalai. Nah, berpakaian masuk ke masjid sholat, pakai baju kaos belakangnya gambarnya Usama bin Laden. Nah, orang di belakangnya sholat gimana? Yang dilihat, nah, gambarnya Usama. Nah, gambarnya fulan, fulan, fulan. Nah, atau tulisan-tulisan yang ketika seorang membacanya justru terlalaikan. Maka masyaallah rahimakumullah, namun yang seperti ini semoga dimaafkan. Ya, tapi sesuatu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala an salatihim sahud, ini tidak ada udzur. Karena ini dibangun di atas kesengajaan. Tidak dibangun di atas iman, tapi dibangun di atas lemahnya iman atau tidak punya iman sama sekali. Disebabkan karena sifat kemunafikan yang terdapat pada dirinya. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un. Nah ini sifat salatnya orang-orang munafik. Alladzina hum, mereka itu yang yura'un, riya. Alladzina hum yatadhaharuna bi a'malil khairi mura'atan linnas. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan amalan-amalan kebaikan untuk dengan tujuan riya, diperlihatkan kepada manusia agar dia mendapatkan bagian dari pujian manusia itu. Nas'alullah as-salamah. Naam. Na'udzu billah minar riya'i was-sum'ah. Orang-orang yang sholatnya hanya karena riya. Ini tipe sholatnya orang-orang munafik. Mereka tidak sholat kecuali hanya untuk diperlihatkan pada orang lain. Makanya kalau kondisi sholatnya itu gelap, mereka berat sekali. Atqalu sholati alal munafikin, sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat yang paling berat dirasakan oleh orang-orang munafik adalah sholatul isya dan sholatul fajr. Karena memang sholatul isya dan sholatul fajr ini di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam gelap. Mereka berpikir kalau saya datang sholat, siapa yang perhatikan saya? Ya, jadi sama sekali tidak punya iman. Nah, kalaupun tidak sholat, oh jangan-jangan nanti ketahuan enggak sholatnya. Nah, maka ini orang-orang munafikin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau ya'lamuna ma fihi ma la'atuhuma walau habwa. Kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan sholat itu, mereka niscaya akan mendatanginya meskipun dalam keadaan melangkah. Wa yamna'una al-ma'un, dan mereka mencegah dari al-ma'un. Apa itu al-ma'un? Wa yamna'una i'arata ma la tadurru i'aratuhu. Mereka mencegah untuk memberi pinjaman kepada sesuatu yang tidak memudaratkan kalau diberi pinjaman kepada orang lain, kepada tetangganya dan yang semisalnya. Minal aniyati wa ghairiha, dari bejana, pinjam piring, pinjam gelas, pinjam sendok, pinjam kapak, pinjam cangkul, enam, pinjam palu, pinjam obeng, pinjam tang, pinjam apa yang biasanya jadi hal yang lumrah, saling pinjam-meminjam. Ya. Tapi orang munafik ini subhanallah, hubungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak beres, tambah lagi hubungannya di antara sesama manusia dalam urusan yang kecil seperti itu saja, kikirnya luar biasa. Ya. Jadi sama sekali tidak punya akhlak. Dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibenci juga oleh manusia. Kata beliau, falahum ahsanu ibadata rabbihim, mereka tidak baik dalam ibadah mereka kepada Rabb mereka. Walahum ahsanu ila khalqihi, dan juga tidak baik dalam bermuamalah, berbuat baik kepada sesama makhluk. Jadi alangkah buruknya akhlak orang yang seperti ini. Nah, ya, para ulama berselisih tentang apa yang dimaksud al-ma'un. Jadi disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala sampai 12 pendapat. Ya, 12 pendapat. Namun yang terbaik bahwa 12 pendapat itu kalau dilihat tidak ada yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Ya. Karena ada yang mengatakan dimaksud al-ma'un itu adalah zakatul mal, enggan membayar zakat mal. Dia telah wajib untuk membayar zakat mal, tapi dia enggan untuk membayar zakat mal. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud al-ma'un adalah sesuatu yang biasa, saling pinjam meminjam antara satu dengan yang lain tanpa memudaratkan, itu adalah satu hal yang lumrah. Tidak boleh kemudian kita mencegah. Nah, tidak diperbolehkan mencegah hal-hal yang biasanya saling pinjam meminjam di antara sesama. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang terbaik dalam hal ini adalah mencakup seluruhnya. Makanya ketika Ikrimah ketika beliau menjelaskan al-ma'un, kata beliau, ra'sul ma'un zakatul mal. Ya, yang paling tinggi dari al-ma'un itu adalah zakat mal. Wa adnahu al-mankhal wad-dalwu wal-ibrah. Adapun yang paling rendah seperti al-mankhal. Al-mankhal itu kalau mau bikin tepung di apa itu yang keluar yang halus itu, apa namanya itu? Itulah mudah-mudahan bahasa resminya ayakan itu loh. Ada seorang datang ke tetangganya, bu pinjam ayak boleh nggak? Boleh. Wah, bagus ini orang. Tidak mencegah dari al-maun. Mas bisa pinjam kapak? Wah, nanti kamu rusak lagi. Ini orang enggak beres ini orang ini. Hati-hati. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yamna'unal ma'un. Ini adalah suatu hal yang biasa, saling pinjam meminjam di antara manusia, terkhusus kaum muslimin. Bagi yang memberi pinjaman hendaknya merasa lega dan bahkan justru bangga. Kenapa? Kebaikannya semakin banyak, ya kan? Oh, ini pinjam kapaknya, alhamdulillah anak punya kapak, anak bisa beri pinjaman pada yang lain. Datang lagi, pak pinjam cangkul. Oh, ada cangkul di belakang. Pinjam, silakan. Ada 5 itu, ambil semua. Pinjam. Walhamdulillah dia mendapatkan pahala. Tapi bagi yang meminjam juga punya adab, punya aturan. Aturan meminjam. Jangan mentang-mentang diberi pinjaman, sudah selesai pinjam, taruh aja di situ. Enggak dikembalikan dengan cara yang baik. Atau dikembalikan dalam keadaan enggak dibersihkan, enggak dicuci. Ya. Atau dikembalikan dalam keadaan pegangannya itu sudah patah 2, enggak diganti. Ya, harusnya punya adab juga yang memberi yang meminjam, iya kan? Ya. Sehingga orang ketika memberi pinjaman merasa puas dengan memberikan kepada orang lain pinjaman tersebut, yang memberi pinjaman juga amanah. Amanah ketika diberi pinjaman. Intinya bahwa yang dimaksud di sini adalah orang ini dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala buruk, dan dalam hal bermuamalah di antara sama manusia dia tidak bertaawun di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini insyaallah alhamdulillah kita telah menyelesaikan tafsir suratul Maun. Wa ila huna آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله